Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Subhanahu wa ta'ala qala Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an. Domirhu ini kembali kepada Al-Qur'an. Wa wasafahu inna qad wasafal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bi awsafin katsiratin, dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala 'azamatihi, yang menunjukkan keagungannya. Wa barakatihi, menunjukkan barokahnya. Wa ta'thirihi, menunjukkan ta'thir, pengaruhnya. Wa syumuli, dan menerangkan bahasanya syumul, mencakup semua permasalahan. Wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub, dan bahwasanya Al-Quran adalah hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Qala Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama yang beliau sebutkan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Quran al-azim. Dan sungguh telah kami datangkan kepadamu sab'an minal mathani, yakni surah Al-Fatihah. Ini satu di antara nama surat Al-Fatihah. Sebagaimana rahimahullah menyebutkan sebagiannya dalam tafsir surat Al-Fatihah, Syaikh Fauzan Fidahullah Ta'ala juga menyebutkan dalam tafsir Fawaid surah Al-Fatihah yang ditulis Muhammad bin Abdul Rahimahullah Ta'ala, yang terkumpul dalam majmu' rasail beliau, disebutkan beberapa nama Al-Fatihah, Ummul Quran, Al-Fatihah, Ar-Ruqyah, As-Salah, di antaranya adalah Sab'an Minal Mathani. Sab'an karena Al-Quran ayatuhu sab'an. Bila mathani banyak penafsirannya, di antara yang disebutkan Salih Fauzan adalah karena diulang-ulang dibaca dalam sholat. Wal-Quran al-Azim, dan Al-Quran yang agung. Disifati di sini Al-Quran dengan Al-Azim. Qala wal-Quranil Majid, qaf Al-Quran Al-Majid. Ya, Al-Majid dari Al-Majid, maknanya adalah Al-Azamatu Was-Sultan. Al-Azamatu والسلطان المجد. Sumitabin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dipahami dari dua ayat ini, disifati Al-Quran dengan Al-Azim, disifati dengan Al-Majid. Al-Majid adalah Al-Azamatu wa-Sultan. Anna man tamassaka bihi nala bihi Al-Azamatu wa-Sultan. Disebut dengan dua sifat ini, kita pahami menunjukkan bahasanya man tamassaka bihi bil Quran, barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, nala bihil azamatu wassultan, akan meraih dengan sebab termasuknya bil Quran al-azamah wassultan, keagungan dan kekuasaan. Kata beliau, apakah ada akan diraih oleh seseorang yang tamassaka bil Quran as-sultan, kekuasaan? Jawabannya, itu wakil. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tamassaku bi kitabillah, mereka mendapatkan futuhat, kemenangan-kemenangan. Ya, di masa-masa beliau radhiyallahu anhum bi tamassuki bil Quran al-Azim. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yani Al-Quran, anzalnahu ilayk, kami turunkan kepada engkau, mubarakun, yang diberkahi. Ini sifat yang ketiga, Al-Azim, Al-Majid, di sini mubarak, diberkahi. Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang ulul albab, yani ulul uqul, mereka punya akal, yatadhakkar, ya, tersadar dengannya. Wa qala ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, inilah kitab yang kami turunkan. Ya, ini sudah kita sebutkan bahwasanya ayat-ayat semisal ini yang menunjukkan bahwasanya ayat-ayat semisal ini, ayat-ayat menunjukkan Allah turunkan Al-Qur'an, ini di antara nau min anwa radillah, di antara satu macam dalil yang menunjukkan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di atas. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah turunkan Al-Qur'an, Allah turunkan wahyu, menunjukkan Allah di atas. Kitab ini kami turunkan, ini adalah kitab yang kami turunkan, mubarakun, sama dengan tadi sifatnya mubarak, diberkahi. Fattabi'uhu, ikutlah kalian. Wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran adalah mubarak. Hadis Muhammad rahimahullahu ta'ala, mubarakun bi asarihi, mubarakun bi ajrihi wa thawabihi, dan mubarakun bi ta'thirihi. Mubarak yang pertama bi atharihi, mubarakun bi thawabihi wa ajrihi, mubarakun bi ta'thiri, mubarakun bi ajrihi wa thawabihi, diberkahi sisi pahalanya, ganjarannya, karena menqara'ah, barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka likulli harfin, setiap huruf yang dia baca, lahu asyrul hasanat, akan mendapatkan 10 kebaikan. Kadang-kadang begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim ayah harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Diberkahi adanya kebaikan yang banyak dalam pahalanya. Yang kedua, mubarakun bi ta'thiri. Mubarak dari sisi ta'thirnya, pengaruhnya. Lanzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ma ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Menunjukkan ta'thir Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an asara, memberikan pengaruh yang besar. Sampai-sampai kalau seandainya turun kepada gunung, gunung akan runtuh, akan hancur. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun bi asari. Asar dari Al-Qur'anul Karim yang akan didapat dari seseorang. Qadil Zamin rahimahullah ta'ala. Adapun asarnya adalah ma hasara lil ummati min nasr al-aziz. An-nasr mubin wa fatl aziz. Asar dari Al-Quran adalah kemenangan-kemenangan, pertolongan, kemenangan yang didapat oleh umat. Ya, yang tadi mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatahul bilad, warahmun sultan, karena mereka tamassaku bi kitabillah. Asarnya adalah an-nasr wal futuhat wal fatah. Qala, juga di antara asarnya adalah ma hasala min islahil qalbi. Di antara asar dari Al-Qur'an adalah apa yang akan diraih dari islah al-qalb, islahul qalbi, memperbaiki kalbu, memperbagus kalbu. Ya, melembutkan kalbu. Wa ikbalul abdi ala rabbih. Dan di antara asar Al-Quran adalah Al-Quran akan membawa, menggiring hamba-hamba Allah untuk senantiasa yukbiluna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutamin rahimahullah dalam syarahnya membawakan satu bait yang menunjukkan masalah Quranul Karim. Kita itu jelai ini kutub. Satu bait disebutkan wa hafiz ala darsil qur'ani fa innahu, wa hafiz ala darsil qur'ani fa innahu. Nah, wa hafiz dengan wa hafaza itu terus meneruslah ala darsil qur'an, dalam mengkaji al-qur'an, fa innahu yulayyinu qulban qasiyan min jalmadi, fa innahu yulayyinu qulban qasiyan min jalmadi. Kata beliau hafiz, terus meneruslah muhafazah ala darsil Quran, fa innahu, untuk mengkaji Al-Quran, fa innahu, karena sungguhnya tadrisul Quran, darsul Quran, yulayyinu qulban qasiyan min jalmadi, itu akan yulayyin qulban, akan memperlembut hati yang kokoh, yang keras. Kasihan hati yang keras, yang takuh. Di dalam syarahnya, dalam rekaman yang pernah saya dengar, ada satu yang beliau sebutkan juga, sehingga tabligh rahimahullah ta'ala, kalau seandainya kita membaca Al-Quran Al-Karim dan tidak memperlembut hati kita, maka ketahuilah bahwasanya hati kita keras. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lau anzalnahu ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min hasyatillah. Ketika kita baca Quran, mengkaji Al-Quran, tidak ada asar di hati kita, maka ketahuilah itu menunjukkan kerasnya hati kita. Allah terangkan, kalau turun ke gunung, la ra'aitahu khashyan mutasaddian min hasyatillah. Al-Quran itu yuslihul qalba wa yulayinu al-qalb. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, ini adalah hikmah diturunkan Al-Quran Al-Karim. Qala Al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, huwa bayanul hikmah min dhalik. Liyadabbaru ayatih, ini adalah menjelaskan hikmah dari turunkan Al-Quran, itu agar mereka mentadabburinya. La, ya apa itu? Bahwa anna tadabbar ayatih, hikmahnya adalah kita mentadabburi, berupaya memahami, mengkaji ayat-ayatnya. La anna qara'ahu biduni tadabbur. Ya, bukan kita membacanya tapi tidak mentadabburinya. Al-Quran turun ditilawatihi wa tadabburihi wal amali bihi. Syekh Al-Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dalam majmu' fatwanya, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-maqsudu minal Qur'ani huwa at-tadabburu wal fahmu lil ma'na wal 'amalu bima yadullu 'alaihi kitabullah. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-maqsudu minal qira'ati, saya ulangi, al-maqsudu minal qira'ati, yang dimaksud dari membaca Al-Quran, al-maqsud bila kira'ati huwa tadabburu wal fahmu, adalah mentadabburi apa yang dibaca, berupaya memahami apa yang dibaca. Huwa tadabburu wal fahmu lil makna, mentadabburi, memahami makna yang dibaca. Wal amalu bima yadullu alaih kitabullah, dan kemudian beramal, beramal dan beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh kitabullah. Yang terakhir, Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayat, agar mereka mentadabbur ayatnya. Firman Allah, yadabbaru ayati, menunjukkan bahwasanya ayatus sifat, ayatus sifat biduni istisna ma'lumatun. Saya ulangi, kata beliau ini menunjukkan ma'ani ayatus sifat, menunjukkan ma'ani, makna ayat-ayat sifat biduni istisna ma'lumatun. Al-Quran tunjukkan, diturunkan untuk ditadabburi. Dan di antara makna, di antara ayat yang kita baca adalah ayat sifat, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ma'ani ayat sifat, makna ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah biduni istisna ma'lumatun. Kenapa kata beliau? li'annaha min ayatih. Karena ayat itu sifat, min ayatih termasuk ayat-ayat dalam Al-Quran. Bal hiya ajallu ayatil Quran. Bal hiya ajallu ayatil Quran. Bahkan ayat-ayat sifat adalah ajallu ayatil Quran. Ayat dalam Al-Quran paling mulia adalah ayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dabbaru ayati, menunjukkan semua ayat-ayat tentang sifat itu ma'lumatul makna, diketahui maknanya. Namallahu alam. Wassalamualaikum.